yang lebih mengerikan lagi, orang yang sangat jelas kebodohannya tetapi memposisikan dirinya sebagai ahli ilmu. Jemaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala, kita seluruhnya adalah para pelajar penuntut ilmu yang terus meminta dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majlis ilmu, dalam membaca kitab-kitab para ulama, ilmu kita bertambah. Dan ingat, benarnya tambahan ilmu ditentukan dengan semakin besarnya khasyatullah yang dimiliki hamba, semakin besarnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqih." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi ulama." Tidak ada yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah kecuali al-ulama, orang-orang yang diberi ilmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Dan ini insyaallah taala pertemuan terakhir dalam bab min asy-syirk ay yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairah. Setelah kita jelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yad'uka fa in fa'alta fa innaka idzan minal zalimin wa iyyastaghfirullahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, sampai akhir. Dan juga firman Allah, fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu. Dan yang terakhir, kita telah jelaskan pula, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Dari ayat-ayat yang sangat jelas ini, maka jelas pula bahwa tak ada yang lebih sesat dari orang yang berdoa, apalagi beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang selanjutnya kata beliau, wa qawluhu ta'ala, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Dalam surah An-Naml ayat 62, ayat yang konteksnya pertanyaan, adakah yang mengabulkan al-muttar, orang yang dalam kondisi gawat, ketika dia berdoa kepadanya, wayakshifusu, yang mana dia pasti menghilangkan kejelekan, bencana itu. Dan dia pula, wayaja'alakum khulafa'al ardh, dia pula yang menjadikan kalian penerus-penerus di muka bumi, di muka bumi. Adakah Ini pertanyaan yang orang kafir pun bisa menjawabnya. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala langsung susul dengan pertanyaan kedua. A'ilahum ma'Allah. Kalau begitu adakah yang berhak disembah bersama Allah? Langsung, kalau begitu adakah yang berhak disembah bersama Allah ilah sekarang? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit. Sedikit betul. Ma tadhakkarun. Di antara kalian yang sadar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga jenis pendalilan ayat yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan sebelumnya, semuanya berhubungan dengan ibadah dan doa. Padahal kalau kita lihat dari judul, beliau menekankan istighatsah. Kenapa? Sebab istighatsah sudah masuk. Dan baru di ayat terakhir betul-betul nampak tentang istighatsah. Sebab doanya al-muqtar, orang yang dalam keadaan enggak jawab. Ini istighatsah sudah di sini. Perhatikan, amman yujibul muqtar idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard. Ini pertanyaan tidak ada jawaban di sini. Sebab dia pertanyaan yang sangat jelas, pertanyaan yang dengannya dimaksudkan mengingatkan dan sekaligus menjadi hujjah. Pertanyaan yang maksudnya tak ada yang bisa mengabulkan al-muqtar ketika dia al-muqtar berdoa kepadanya. Tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali hanya dia. Dan orang musyrik tahu hanya Allah. Wa yakshifu as-su'. Tidak ada yang bisa menghilangkan segala as-su', kejahatan, kejelekan, bencana, musibah. Dan tidak ada yang yaj'alukum khulafa al-ard, menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi artinya kalian mengganti, yang meninggalkan orang di muka bumi diganti lagi, diganti. Ini khalifah, susul menyusul. Yang di belakang, belakang itu khal, belakang. Sebab dia menyusul. Abu Bakar Siddiq dikatakan khalifah sebab dia mengganti Rasulullah yang sudah meninggal. Hanya kemudian kata khalifah menjadi nama untuk penguasa. Dan ini yang dekat dalam bahasa Indonesia, yang kemudian kapan ada ayat khalifah langsung dipahami khalifah dalam makna penguasa. Jadilah penafsiran yang bodoh. Wa yaj'alukum khulafa al-ard. Dia menjadikan kalian khalifah, artinya penghuni bumi yang meninggal satu generasi diganti dengan generasi belakangan, disusul terus turun temurun. Ya, itu namanya khalifah. Kalau langsung hidup semuanya kemudian meninggal semuanya, tidak ada yang menggantinya, berarti tidak ada khalifah. Ya, tidak ada generasi lanjut. Adakah selain Allah? Orang musyrikin juga paham tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari paham ini, langsung apa susul dengan ilahumma Allah? Adakah ilah bersama Allah kalau begitu? Ini pertanyaan menghentak. Kalau dia diingatkan dengan ilmu sebelumnya, ilmu yang mereka tidak akan bisa ingkari. Benar, tidak ada yang bisa mengabulkan orang yang dalam kesulitan kecuali hanya dia. Tidak ada yang bisa menghalangkan bencana, musibah kecuali hanya dia. Tidak ada yang menjadikan kita turun-temurun, terus kita hidup seperti ini, kecuali hanya dia. Tapi ilmu itu tidak cukup. Yang diinginkan adalah yang selanjutnya. Pengakuan bahwa dia yang bisa mengabulkan, dia yang bisa menghilangkan bencana, yang menjadikan kita turun-temurun, hidup mendapatkan nikmat di muka bumi, dia semata yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah dia. Hanyalah dia. Ini diinginkan. Makanya menyusul pertanyaan. Ailahumma Allah. Adakah ilah bersama Allah? Adakah yang diibadahi, didoai, dimintai permohonan, diserahkan padanya cinta, harapan, takut, istighatsah, isti'adzah, sembelihan nazar, adakah selain Allah? Tidak ada. Jelas sekali. Hebat ini kunci. Tapi siapa yang berterima? Sedikit. Allah mengatakan, qalilan ma tadzakkarun. Sedikit yang sadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, wa qalilun min ibadiyasyakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighatsah kepada Allah, memurnikan istighatsah kepada Allah, memenuhikan doa permintaan ketika gawat hanya kepada Allah adalah perkara yang dipahami oleh orang-orang musyrik sampai-sampai Allah jadikan hujjah kepada mereka supaya memahami bahwa dia semata yang harusnya kamu sembah, kamu ibadah. Sebab dalam kondisi gawat hanya dia yang kamu mintai pertolongan. Tapi anehnya, disinilah keanehan yang sangat aneh. Aneh bin ajaib bin mengherankan. Apalagi dirinya? Bin bodoh, bin lono. Sebab keanehannya bercampur dengan kebodohan. Sesuatu yang dipegang kuat oleh orang musyrik, ternyata justru itu yang dilanda oleh orang musyrik sekarang. Orang musyrik sekarang dalam kondisi gawat, iya, tetap kuburan itu ramai. Iya, kondisi kesedihan yang memuncak, gawat-gawatnya keadaan, iya, selain Allah yang semakin dibesarkan. Sementara orang musyrik tidak. Fa idza raqibu fil fulk da'u Allah. Da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan keadaan orang musyrik ketika berada dalam kondisi gawat. Mereka berada di atas perahu. Dalam ayat yang lain dijelaskan bagaimana kondisi perahu. Lautan. Wa ghasyiyahum mawjun kadzulal. Mereka diselimuti oleh gelombang lautan seperti naungan awan. Pernah lihat gelombang seperti itu? Hah? Pernah? Di TV. Digambar. Iya. gambarnya tsunami. Gelombang seperti ini. Tengah laut ini, di atas perahu. Apa yang dilakukan oleh orang musyrik? Orang musyrik. Allah jelaskan keadaan mereka. Da'awullah, da'awullah, berdoa, beribadah kepada Allah. Tapi ini belum tentu. Lihat lebih hebat lagi, bukan sekadar berdoa. Allah jelaskan kondisi mereka ketika berdoa. Mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa dalam kondisi mukhlisina lahuddin. Ini kata sifat. Allah Maha tahu bagaimana keadaan hamba-Nya. Mereka berdoa kepada Allah, beribadah memohon kepada Allah dalam kondisi mukhlisina lahuddin. Betul-betul mengikhlaskan hanya untuk Allah agama ini. Ini Islam kan? Inilah la ilaha illallah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hunafa. Mereka tidak pernah diperintah kecuali hanya supaya beribadah kepada Allah dengan betul-betul mengikhlaskan. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan bahwa mereka lupa semua yang mereka sembah selain Allah. Berarti betul-betul dalam posisi tauhid. Ini kondisi tauhid ini. Murni hanya kepada Allah, selain Allah tidak. Kapan? Dalam kondisi kan? Gawat. Siapa ini? Orang musyrik. Jadi keadaan orang musyrik. Makanya Allah jadikan hujjah supaya mereka mau menerima la ilaha illallah. Allah katakan amma yajibul mudharra idza da'a. Siapakah yang mengabulkan doanya orang yang dalam keadaan gawat ketika dia berdoa kepada. Tidak dikasih jawabannya siapa orang musyrik. Allah hanya sebutkan supaya mereka sadar. Kamu kan tahu. Tidak ada yang bisa mengabulkan dalam kondisi gawat. Kecuali hanya Allah. Kamu murnikan. Kalau begitu, a'ilahumma Allah. Kalimat selanjutnya yang menjadi penekanan. Adakah yang berhak disembah kecuali? Adakah yang berhak disembah bersama Allah? Harus terima la ilaha illallah kalau begitu. Nah, ini yang mereka tidak mau. Ini mereka tidak mau. Makanya Allah mengatakan qalilan ma tadzakkaru sedikit yang sadar. Coba lihat lanjutannya ayat tadi. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka betul-betul menginginkan kepada Allah dengan betul-betul mengikhlaskan agama hanya untuk tauhid. Tauhid adalah penyelamat. Walaupun dia orang musyrik, diselamatkan. Lihat lanjutan ayatnya. Falamma najjahum ilal bar. Tatkala Allah selamatkan ke daratan. Idahum yushrikun. Ternyata mereka kembali melakukan kesyirikan. Ketika selamat, syirik lagi. Ketika gawat, murni. Berada di atas tauhid. Kalau orang musyrik sekarang, susah senang sama saja. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Manhaj pramuka. Tapi senang dalam penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah, berhasil usahanya. Datang ke kuburan. Gagal usahanya, berada dalam bahaya, anaknya sakit-sakitan. Apalagi kalau sudah kemasukan. Dan yang masuk sudah bicara. Khusyuk ke kubur. Khusyuk betul di kubur. Padahal sangat dipahami. Kondisi gawat, tidak ada yang bisa. Itu dipahami oleh orang musyrik. Ini satu perkara. Jadi kita dapat ilmu besar di sini. bahwa istighatsah kepada selain Allah itu dipahami orang musyrik sebagai perbuatan yang salah, tidak akan memberi manfaat. Justru memurnikan ibadah, beristighatsah hanya kepada Allah, itu adalah perkara yang mendatangkan manfaat. Karena itu Allah inginkan mereka supaya mereka Islam, sebab mereka sudah merasakan satu kondisi tauhid. Tinggal mereka mau menerima la ilaha illallah, ya dengannya apa? Mereka kondisikan tauhid dalam semua kehidupannya, susah senangnya tetap mukhlishina lahuddin, hunafa. Begitulah muslim. Berarti ini ilmu apa? Ilmu pembeda antara orang musyrik dengan orang muslim. Jadi kalau kita mampu beristighatsah, minta pertolongan, perlindungan ketika gawat hanya kepada Allah, bagus dan harus seperti itu. Tapi belum tentu kita berbeda dengan orang musyrik. Sebab orang musyrik di zaman Nabi mampu juga. Perbedaan kita ketika selamat, tetap bisa bertauhid, bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kita sekarang gimana? Kondisi orang ketika di atas pesawat goyang. Padahal mau pergi haji. Tidak tahu lah gimana keadaannya di atas. Begitu selamat, pulang selamat. Weh, untung saya pada janji. Coba ya. Itu selamat ya. Ketika masih di Mekah, iya. Nujaka jentu lilinga. Ini aja nama saya. Sampai kunir bila masuk. Dijaga terus lilingnya. Dinyalakan terus. Persis orang Majusi. Iya. Penyembah api. Itu ajaran orang Majusi. Iya. Ajaran penyembah berhala. Saya tidak tahu kenapa jadi. Yeah. Ajaran orang Sulawesi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kondisi gawatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berat jemaah. Yang tidak mudah. Tapi yang jelas orang musyrik di zaman Nabi dalam kondisi gawat murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar ceramah, sudah meninggal, seorang ustaz besar. Iya, saya tidak sebutkan namanya, semoga Allah mengampuninya, merahmatinya, dan menunjukkannya di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, pemilik pesantren hampir di seluruh penjuru Indonesia. Di selain Indonesia juga punya majalah besar, hampir setiap pembahasan majalahnya tauhid dan iman. Setiap cerpen pasti ada tauhid dan iman. Tapi dia cerita waktu dia di pesawat. Saya tidak terlalu ingat tepatnya. Yang saya tangkap dari ceritanya dia di pesawat, dia mengandalkan orang di atas pesawat. Ketika pesawat dia goyang, siapa? Kiai Haji Ali Yafir, ulama besar di Indonesia. Iya, Kiai Haji Ali Yafir. Baik, tenang. Ada beliau ya. Dalam kondisi gawat seperti ini, penyandarannya kepada manusia. Iya, kita bisa ukur. Iya, kalau orang yang sudah seperti ini dengan kondisi seperti ini, iya. Seperti ini dalam kondisi gawat, gimana dengan yang lain? Tapi yang jelas adalah musyrik di zaman Nabi dalam kondisi galau. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Kalau kita paham ini, kita akan paham fenomena kita yang sebenarnya. Kerusakan dalam tauhid. Beratnya itu bertauhid di zaman sekarang. Sementara orang-orang yang belajar tauhid menganggap pelajaran tauhid itu sekali pembahasan, dua kali pembahasan, selesai. Iya. Kita perlu agama syumuliyah. Agama yang menyeluruh. Iya. Yang melingkup pembahasan ini apa semuanya kita harus menguasai seluruhnya. Karena itu dalam organisasinya dibentuk organisasi pertahanan juga, perekonomian, perindustrian, organisasi banyak semua harus masuk. Akhirnya organisasinya adalah negara kecil sebenarnya yang pemimpinnya harus ditaati. Dan dalam organisasi yang seperti ini, banyak perkara-perkara terseluruh. Ini kesalahan besar dalam memahami agama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pelajari tauhid saja. Ingat, syaitan merusakkan serangannya pada menggugurkan tauhid ini. Kita semangat saja terus menerus. Memperlantar. Iya. Itu belum ada jaminan. Sebab serangan syaitan difokuskan ke sini. Supaya kita lupa. Supaya kita kalah. Akan dibuatkan kegiatan. Kegiatan melalui mata. Melalui pendengaran. Melalui kegiatan. Melalui harta. Melalui macam-macam. Supaya kita terlupa. Terlupa dengan ilmu itu. Syaitan tahu betul. Pemurnian-pemurnian ibadah adalah kunci yang bisa menggugurkan seluruh makarnya. Kita sering dengar ayat ini. Syaitan bersumpah di hadapan Allah. Qala bi izzati laghyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keperkasaanmu ya Allah, betul-betul saya akan celakakan mereka seluruhnya. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang diberi keikhlasan. Syaitan tahu ini, keikhlasan. Satu pembahasan tentang istidrakah ini membuka beratnya ikhlas. Walaupun banyak sisi, kita bisa lihat. Dan hanya orang-orang yang betul-betul memperhatikan ini, yang akan mampu merasakan nikmatnya tauhid. Hanya orang-orang yang betul-betul memahami, mengerikannya kesyirikan dan segala perkara yang akan menjauhkan kita dari ketauhidan, mereka saja yang akan waspada dan akan terus menghindar dari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid sangat terampil jemaah di tengah masyarakat kita. Seorang pemimpin organisasi Muslim sedunia. Organisasi Muslim sedunia jadi. Satu dunia. Tidak tahu kantornya saja tidak jelas di mana. Tapi sudah satu dunia. Saya pernah dengar ceramah di Masjid Al-Markaz, tidak tahu berapa tahun yang lalu. 4-5 tahun yang lalu, atau 6-7 tahun yang lalu. Membahas tentang apa? Tauhid. Ya, bagus membahas tauhid. Adalah seruan Nabi dan Rasul Allah. Terus apa tauhidnya? Yakini Allah pencipta segala sesuatu. Allah penguasa segala sesuatu. Tidak ada kekuasaan kecuali hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid yang diakui juga oleh orang musyrik. Bukan kepada makna la ilaha illallah. menafikan semua yang disembah yang ibadahi dan menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak disinggung sedikit pun juga ini. Kau lihat? Kalau ini pemimpin organisasi Islam sedunia sudah. Ini sudah satu dunia ini. Apalagi kalau satu Sulawesi saja. La ilaha illallah yang merupakan sumber tauhid itu. Ini juga sudah bisa pahami. Banyak sekali kekeliruan di dalamnya. Banyak-banyak orang hanya tertarik wirid la ilaha illallah bacaannya. Sampai-sampai jadi acara membaca la ilaha illallah berarti tahlil. Tahlil artinya membaca la ilaha illallah. Nanti jadi acara itu tahlilan. Walaupun bukan la ilaha illallah semua yang dibaca. Orang hanya tertarik. Tapi maknanya hancur. Padahal yang diinginkan adalah jujurnya kita. Itu yang bermanfaat. Kita jujur. Memang la ilaha illallah di mulut. Di dalam la ilaha illallah. Dalam perbuatan kita la ilaha illallah. Itu yang diinginkan. Ma min ahad yashhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Shidqan min qalbi. Illa harramahu Allahu alaihi. Anna. Tidak ada seorang pun yang menyatakan la ilaha illallah. Ya, dan Muhammad adalah Rasulullah. Dalam keadaan sidq jujur dari dalam hatinya. Kecuali pasti haram baginya neraka. Pasti masuk surga. Tapi jujur, syaratnya jujur. Mulutnya la ilaha illallah. Di dalam tertanam dua kandungan la ilaha illallah. Semua ilah. Semua yang diibadahi. Apakah ibadah dalam bentuk sembelihan, bernazar, berdoa, beristighatsah, beristiadah. Ini kita bahas. Ibadah apapun. Tuhan. Tetapkan hanya kepada Allah Subhanahu. Kemudian buktikan dalam keseharian. Bahwa kita tolak, kita benci semua disembah oleh Allah. Dan kita cintai, kita peruntukkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya. Ini pun sangat hancur. Banyak-banyak orang hanya tertarik dengan wiridnya. Lapar. Di dalam. Apalagi pembuktian. Apalagi mau mendawakannya. Apalagi mau bersabar dalam mendakwahkannya. La ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang mau memperhatikan maknanya, datang Syamsul Majid bilang maknanya adalah tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Makna yang paling sesat dari semua makna. Dari semua orang sesat dalam memahami makna dari Allah, ini yang paling sesat ini. La ilaha. Tidak ada yang ada. Bagi ilah yang ada. Illallah kecuali hanya Allah. Ini akidahnya orang-orang yang puncak-puncaknya mengarah kepada semuanya adalah perwujudan Allah. Sebab tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Sekarang antum ada tidak? Ada atau tidak ada ini? Ada. Kalau begitu Allah. Itu arti yang begitu. Itu akidahnya si kafir yang paling kafir. Ibn Arabi. Dia sampai mengatakan, saya mau menyembah di gereja, di masjid, satu saja. Menyembah Allah, menyembah anjing, babi, sama saja. Sebab semuanya adalah Allah. Coba lihat kesesatan ini. Kesesatan yang orang tutup mata, tutup telinga, tutup akalnya, itu bisa paham. Sesat pasti. Walaupun tertutup semuanya, tidak masalah, kita tidak mengerti. Coba akhirnya muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi proses bagaimana kita menyesatkan, itu kurang tentu tahu, wahai betul-betul memerintah. Hanya ini masih ilmu rahasia. Antum belum bisa paham. Iya. Antum belum bisa terlalu paham. Karena saya juga belum terlalu paham. Dalam kitab Al-Ubudiyah, sebagian diurai di situ. Itu tidak sembarang ya, proses penyesatannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kenyataan yang kita alami. Sadari-sadari jamaah. Murnikan ibadah hanya kepada Allah. Doa, isti'adah, isti'anah, istighatsah. Dan untuk istighatsah, sya'nuhu kabir. Perkaranya sangat besar. Sebab karena jelasnya ibadah ini, orang musyrik saja di zaman Nabi itu murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah, Allah ingatkan Rasulullah, ingatlah. Ketika kalian beristighatsah kepada Allah kalian, maka dia pun mengabulkannya. Allah kabulkan dengan mengutus pasukannya, para malaikat. Pasukan-pasukan Allah. Ini dalam perang Badar. Nabi berdoa dan terus meminta kepada Allah. Sebab ini kondisi gawat. Nabi keluar, bukan mau menghadapi 1000 pasukan kaum musyrikin dengan persiapan yang lengkap mau berperang. Mereka keluar bukan mau berperang. Mereka keluar mau mengambil harta mereka yang ditahan oleh orang-orang musyrikin ketika mereka hijrah. Mereka keluar ingin menghadap rombongan dagang orang-orang musyrik mengambil harta mereka. Gantinya. Tapi rombongan dagang ini berhasil selamat. Dan berhasil mereka. Sebelumnya kirim pasukan, persiapkan pasukan, mereka semangatkan pasukan mereka dan keluar 1000, sementara kaum muslimin hanya 300-an orang. Dan yang 300 ini intinya kaum muslimin, ini intinya umat Muhammad yang terbaik. Semua umat Muhammad yang terbaik adalah ahli ibadah. Ahli ibadah, semua yang terbaik ahli ibadah. Itu pokoknya kaum muslimin. Khairun nas, sebaik-baik manusia qabli zamanku. Yang terbaik dari zamannya Nabi adalah ibadah. Mau menghadapi 1000 lebih dengan kesiapan yang lebih. Berapa apa kesiapan makanan mereka? Apa kesiapan persediaan mereka? Lagi pula sahabat Ansar ketika itu, sahabat Ansar, ia lebih tidak siap lagi. Sebab baiat mereka kepada Nabi hidup dan mati di Madinah. Ini di dalam Madinah ini. Dibujuk dulu. Disampaikan ilmu. Dan mereka menerima dengan penerimaan yang sangat luar biasa. Nabi terus meminta dan meminta kepada Allah. Ini kondisi dakwah ini. Sampai disebutkan dalam riwayat itu Nabi mengatakan. Jika engkau tidak mengangkat. Jika engkau tidak turunkan janjimu kepada Allah. Kamu tidak akan disembah lagi di muka bumi. Gawat ini pun bisa. Sampai Nabi ucapkan kalimat itu. Ini istighatsah. Allah ingatkan, ingat. Ni'mat Allah kepada kalian. Ketika kalian beristighatsah. Fastajaba lakum. Maka segera dia mengabulkan kalian. Berarti istighatsah ini apa? Memang kekuatannya juga para nabi, orang-orang soleh. Tapi ingat, orang musyrik beristighatsah. Harus hanya kepada Allah. Tapi sangat-sangat mengherankan. Orang musyrikin, para penyembah berhala, mampu satu orang-orang yang mengaku muslim, yang menyatakan la ilaha illallah, justru beristighatsah. Ya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat mengerikan kondisi seperti ini. Sebagian masyarakat, kalau sudah berapa kali kena musibah, baik sudah. Harapan apapun, syirik besar, dilaksanakan. Tidak usah jauh-jauh. Iya, orang yang sakit bawa keluarganya ke dokter. Iya, berapa orang datang dokter kategori yang penyerahan ini pun disegawat ya. Penyerahan pun sudah pada aina Allah, di mana Allah kalau begitu. Kalau dia terus melihat kita, mendengar kita, bahkan dia yang memanggil kita. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Rob kalian berfirman, minta kalian kepadaku. Dia yang maha mendengar, dia yang maha melihat, dia yang maha mengetahui, dia yang maha memiliki segalanya, memerintah kita. Minta kepadaku, pasti segalanya. Bahkan Allah ancam, sungguh orang-orang yang tidak mau minta kepadaku, takabur dalam meminta kepadaku, pasti masuk ke dalam neraka dalam keadaan rendah dan hina. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aina Allah, di mana Allah jemaah? Padahal orang-orang seperti ini, iya. Sebagian orang seperti ini sudah merasa bangga betul sudah dengan agamanya. Allah katanya di mana? Allah di sini. Ini kekafiran lain lagi ya. Sudah dekatnya Allah sama dia katanya itu. Tapi ke kubur. Orang-orang mereka yang datang ke kuburan, kuburan wali ini, wali ini. Semata Allah di sini. Allah sudah dalam hatinya, tapi lebih khusyuk di kuburan. Lihat kurang ajarnya. Walaupun keyakinan Allah di dalam hati itu kekafiran yang lain. Siapa yang meyakininya, meninggal di atas keyakinan ini, jangan harap selamat dari neraka. Kafir, murtad, keluar dari agama. Dan ini kekurangan jalan yang sangat besar. Tapi akhirnya ini juga keanehan yang paling aneh. Justru ini dianggap sebagai apa? Agama tingkat tinggi. Benar, agama tingkat tinggi, agama syaitan tingkat tinggi. Bukan agama Islam. Bukan agama Islam. Allah di atas langit. Tapi bukan artinya jauh. Allah mengatakan, inni qarib, sungguh saya sangat dekat. Ujibu da'amu tad'i idha da'ami. Saya kabulkan doanya orang yang meminta ketika berdoa kepada saya. Berarti Allah maha dekat. Sebab maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, maha meringkuk, kecil semuanya di hadapan dia yang maha, maha besar. Tapi jangan nafikan maha tingginya Allah. Makanya dalam ayat kursi, ayat yang paling hebat, Al-Aliyul Azim digandengkan kemaha tinggiannya Allah dengan kemaha besarannya digandengkan supaya kita paham. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ha'ilahumma Allah. Kalau begitu ada yang berhak disembah, dibesarkan, dicintai, diagungkan, diharapkan bersama Allah. Tidak ada jemaah. Jawabannya jelas, tidak ada. Kalau begitu terima la ilaha illallah. Tapi kenyataannya, qalilan ma tadzakkarun, sedikit. Sedikit yang mau sadar. Kalaupun menerima la ilaha illallah, sedikit yang mau terus memperbaikinya. yang mau menjaganya. Iya. Iya kan? Dan orang lain, kita dulu, sebelum orang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Setelah yang terakhir, wa wasabra bi isnad hadits lemah. Kita lewat saja. Annahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhi al-mu'minin. Bahwa di zaman Nabi ada orang munafik mengganggu orang-orang beriman. Faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yastaghitsu bi wa inna man yastaghitsu billah." Sebagian orang beriman mengatakan, ayo kita bangkit beristighatsah kepada Rasulullah dari orang munafik yang mengganggu kita ini. Maka Nabi mengatakan, sungguh tidak boleh beristighatsah kepadaku. Istighatsah tidak lain kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya tidak benar. Sebab tidak ada sanad yang mendukungnya. Iya, sahihnya lemah. Sanadnya lemah. Tetapi kalimat yang terakhir yang menjadi syahid itu benar. Dan ini dibenarkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis. Apa? Ayat-ayat yang sebelumnya dan hadis-hadis tentang doa permohonan yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini cukup itu. Dengan demikian selesai kita dalam bab ini, termasuk kesyirikan, istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain. Thank you.